Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ayyuhal abnai wattullabul ilm rahimani wa rahimakumullah, wahai anak-anakku dan para penuntut ilmu, semoga Allah merahmati aku dan merahmati antum semua. Sungguh suatu kenikmatan yang besar, sungguh suatu kebahagiaan yang sangat, dan sungguh suatu kemuliaan ketika Allah memberikan kepada antum ayyuhal abnai, kepada kalian semua ini yang hadir, diberi hidayah oleh Allah dan taufik untuk selalu menuntut ilmu syar'i sampai akhir hayat antum. Tidak ada kesibukan, tidak ada kegiatan, tidak ada perbuatan yang lebih mulia bagi seorang hamba Allah kecuali kegiatan, perbuatan, amalan menuntut ilmu syar'i ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pertanyaan, makanya diperhatikan ya. Jadi direkam oleh anak-anakku apa yang kami ucapkan, karena yang kami ucapkan nanti sebagiannya dibuat pertanyaan. Lah yang bisa menjawab pertanyaan itu insya Allah dapat hadiah. Begitu Ustaz Abu Farhan? Naam. Nah, masya Allah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Farhan dan seluruh asatid mudarrisin yang ada di ma'had ini di Kebun Cengkeh. Naam. Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Siapa yang berdoa? Ingat-ingat, nanti jangan-jangan keliru. Nabi Musa. Jangan ya. Nabi siapa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, wahai Rabbku, anugerahkan, berikan kepada aku ya Allah, yaitu anak keturunan yang baik. Sungguh Engkau Maha mendengar doa. Anak-anakku, permohonan yang dimohon oleh Nabi Zakaria kepada Allah, permintaan yang diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah adalah agar diberi keturunan anak-anak yang thayyibah. Anak-anak yang thayyibah itu anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang taat, bertakwa kepada Allah. Anak-anak yang beramal soleh. anak-anak yang adabnya baik, akhlaknya mulia. Naam. Anak-anak yang adabnya mulia, yang akhlaknya mulia, yang beramal soleh, yang bisa mengantarkan anak-anak itu akhlaknya mulia, yang bisa mencapai anak-anak itu amal soleh, akhlaknya baik, bertakwa kepada Allah, ketika diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, diamalkan secara ikhlas kepada Allah. Hukum menuntut ilmu syar'i adalah wajib. Yang kelas 1 angkat tangan. Kelas 1 angkat tangan. Siapa namanya? Siapa? Fauzan. Fauzan umur berapa? 7 tahun. 7 ditambah 10 berapa? Yuk, 7 ditambah 10. Naam. 7 ditambah 10 berapa, Fauzan? 17. 100 nilainya. Berarti Ananda Fauzan insyaallah menuntut ilmu ke kota suci Madinah 10 tahun lagi. Setuju, siap? Siap. Iya. Ananda Fauzan kepada orang tuanya didengarkan baik-baik, bahwa Ananda Fauzan sekarang umur 7 tahun kelas 1 SD atau MTP itu siap insya Allah jika diberi usia panjang oleh Allah untuk talabul ilm, untuk rihlah talabul ilm. Rihlah talabul ilm itu termasuk adabnya para salafun soleh, termasuk amalan salafun soleh, para ulama terdahulu, para nabi, itu rihlah talabul ilm. Ananda Fauzan biiznillah wa bi'aunillah siap untuk berangkat menuju rihlah talabul ilm ke kota suci Madinah. Siap? Siap. Berarti abinya Fauzan mulai sekarang nabung. 10 tahun insya Allah barangkali sudah sampai 100 juta 10 tahun. Dan berangkatlah talabul ilm ke Madinah. Adik-adik kelas 1 semua siap semua berangkat? Iya. Siapa yang siap rihlah talabul ilm ke Madinah? Angkat tangan. Nah. Iya. Masya Allah. Nah. Yang itu siapa namanya? Ini nih, nih. Siapa? Aditya. Aditya. Umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Siap berangkat ke Madinah? Siap. Masya Allah. Berarti 11 tahun lagi Ananda Aditya insya Allah berangkat ke Madinah. Abinya Aditya nabung. Kalau 11 tahun berarti 110 juta dapatnya untuk berangkat ke Madinah talabul ilm. Kemudian sambil mendaftar ke Jami'ah Madinah dan universitas-universitas di Madinah yang direkomendasi oleh masyayikh. Sekarang alhamdulillah tidak ada portal. Tidak ada yang menghalang-halangi. Alhamdulillah. Bahkan asatidah seluruh Indonesia ahlu sunnah menghasung, mengarahkan, mengawal putra-putranya untuk mendaftarkan diri ke Jami'ah Islamiyah Madinah, kota suci yang insya Allah pada celah-celah daurah ini kita akan bahas keutamaan belajar di kota suci Madinah dan keutamaan kota Madinah secara khusus menurut Al-Quran dan Sunnah. Berarti Aditya siap berangkat? Alhamdulillah. Sebelahnya yang kopiah hijau tuh, siapa namanya? Khalid. Khalid. Khalid. Nah, umur berapa Khalid? Umur 2 tahun? 5. Oh, 5. Ya. Khalid umur 5 tahun berarti 12 tahun lagi berangkat ke Madinah. Siap? Siap. Iya. Orang tuanya nabung 12 tahun, 120 juta tabungannya kalau 12 tahun. Alhamdulillah. Berangkat sebelahnya? Itu tuh yang ketawa itu, yang lucu, heeh. Nasrul. Nasrul. Namanya siapa? Nasrul. Siapa ya? Nasrul. Maksud namanya Nul? Enggak lah. Nasrul. Oh, Nasrul. Kok tanggung sekali Nasrul? Enggak kira Nasrul, paling Nasrullah mungkin ya. Ya wis, Nasrul, Nasrullah. Nasrullah mau belajar OC, belajar di Ambon apa di Madinah? Belajar di mana? Ah, saya yang paham Nasrullah. Makanya masih umur 5 tahun, berarti TK dia. Seharusnya TK. Tapi sebelahnya, sebelahnya. Ya. Usia berapa? 9 tahun. 9 tahun. Iya, berarti 8 tahun lagi. Siapa namanya? Abdurrahman. Abdurrahman berangkat ke Madinah insyaallah. Abinya nabung selama 9 tahun 90 juta untuk bekal rihlah thalabul ilm sambil daftar ke Jamiah Madinah. Nah, sekarang kelas 1. Ini yang kasih hadiah nanti ini. Kelas 1. Nabi siapa yang berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang soleh, keturunan yang takwa kepada Allah, keturunan yang akhlaknya baik? Angkat tangan. Ah, ini. Ya. Siapa namanya? Siapa? Abdullah. Abdullah berhak mendapat hadiah. Abdullah umur berapa? 12. 12 tahun. Sudah besar. Salah tempat Abdullah. Oh, saya pindah ke sebelah sana. Seng boleh di situ. Nah. Wah. Nah. Kelas berapa berarti dia? Kelas 6. Abdullah kelas 6. Oh, kelas 4, ya wis. Nah. Jadi ya khair. Satu lagi, Naam. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, apa yang diminta Nabi Zakaria kepada Allah? Angkat tangan. Kelas 1. Doa apa yang diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah? Kelas 1, cepat. Tidak ada yang berani. Kita pindah ke kelas 2 sekarang. Yang kelas 2 angkat tangan. Kelas 2, kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Ya. Kelas 2 angkat tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi dan rasul. Kita wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah-perintahnya. Yang mewajibkan kita taat kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia telah taat kepada Allah. Hukum taat kepada Rasulullah adalah wajib. Dan beliau bersabda, beliau bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu syar'i itu fardu, wajib bagi tiap-tiap muslim. Siapa namanya? Mu'ad. Iya. Mu'ad umur berapa Mu'ad? 8. 8 tahun. Siap menuntut ilmu ke Madinah? Siap. Siap. Berarti Mu'ad itu 9 tahun ke depan insyaallah berangkat rihlah thalabul ilmu ke Madinah. Orang tuanya nabung 9 tahun dapat 90 juta atau lebih daripada itu. Mu'ad ingin menjadi anak soleh? Siap. Iya, siap. Mu'ad ingin menjadi orang yang diberi ilmu oleh Allah? Siap. Siap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Terjemahnya apa? Tadi? Tahu. Nah, siapa yang tahu angkat tangan? Kelas 2 tok. Yang tahu angkat tangan. Rasul menyatakan thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Barusan diterjemahkan. Yang tahu angkat tangan. Nah, ayo. Ya, ya, ya. Itu. Betul, betul. Ya. Apa artinya? Nabi Zakaria. Tuh. Nah, betul. Namanya Nabi Zakaria betul. Tapi pertanyaannya bukan itu. Nah, Nabi Zakaria alaihi salam betul yang berdoa kepada Allah tadi. Ya Allah, berikan kami dari sisi Engkau keturunan yang baik. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya. Siapa namanya? Qasim. Siapa? Al-Qasim. Qasim, umur berapa Qasim? 9. Oh, 9 tahun. Oh, si sudah besar. Berarti insyaallah berangkat 8 tahun lagi ke Madinah. Siap? Siap. Madinah itu Qasim tahu Madinah? Tahu. Di mana? Mekah. Loh, Mekah lain. Mekah sendiri, Madinah sendiri. Nah, Madinah di mana Qasim? Arab. Di Arab Saudi. Iya. Qasim diberi hadiah nanti. Naam. Iya. Nah, maju Qasim. Ayo, maju. Seng boleh malu. Thalabul ilm harus rijal. Ayo. Nah, hadiahnya Qasim sudah tersedia. Sudah. Sebelahnya Qasim, siapa? Ya itu tuh, belakang. Belakang, belakang. Nah, itu tuh. Bukan itu. Ini. Ya, siapa namanya? Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahman, masih ingat tadi sabda Rasulullah, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin?" Terjemahkan. Ya. Terjemahkan Abdurrahman. Abdurrahman. Hah? Lah, sebelahnya. Ya. Terjemahkan. Nah, berarti adik-adik belum konsentrasi. Kelas 6, angkat tangan kelas 6. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Ya. Sebentar. Terjemahkan dengan baik. Menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya, kasih hadiah. Siapa namanya? Suhaib. Suhaib. Ya, Suhaib. Umur berapa Suhaib? 12. 12 tahun, berarti 6 tahun lagi berangkat ke Madinah insyaallah. Thalabul ilm siap, Suhaib? Iya. Dalam rangka apa ke Madinah? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i. Nilainya Suhaib 100 ditambah 100, 200. Suhaib berarti insyaallah 6 tahun lagi berangkat thalabul ilmi, orang tuanya nabung dapat 80 juta. Cukup untuk setahun. Siap? Siap. Iya. Alhamdulillah. Kelas 6 lagi. Siapa yang bisa menjelaskan, melafatkan bahasa Arab doanya Nabi Zakaria? Angkat tangan. Doanya Nabi Zakaria tadi. Nah. Ya. Ayo, bismillah. Kelas 6. Nih, saya ulang. Rabbi habli min ladunka rahmin ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Sampai Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan cukup. Siapa bisa ngulang? Ya. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh dan soleha. Bahasa Arabnya? Rabbi habli. Siapa namanya? Siapa? Uwais. Siapa? Uwais, Masya Allah. Uwais Al-Qarni itu sebelum lahir sudah dikabari gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan pengkabaran Rasul tentang Uwais itu ulama banyak dan sepakat tabi'in paling mulia. Uwais Al-Qarni tabi'in paling mulia dengan doa itu. Nah, Uwais sekarang semoga Ananda Uwais mencontoh tabi'in, ya sahabat ya. Umur berapa Uwais? Berapa? 11. 13? 11. 11 tahun, ya berarti 7 tahun lagi insya Allah berangkat ke Madinah, tolabul ilm, siap? Siap. Iya. Abinya antum nabung dapat 90 juta untuk setahun di Madinah. Insya Allah, siap? Siap. Iya. Hukum menuntut ilmu syar'i apa Uwais? Wajib. Siapa yang bilang wajib Uwais? Allah. Siapa? Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uwais kasih hadiah. Berarti Suhaib sama Uwais kelas 6. Kelas 4, angkat tangan. Kelas 4. Ya. Namanya siapa? Hah? Siapa? Bilal. Yang ini. Nah. Abdullah. Kakinya. Nah, Amrullah. Iya. Masya Allah. Amrullah, bayangkan. Apa-apa yang disebutkan kepada Allah itu mulia. Nah, Amrullah umur berapa? Abdullah. 10. Amrullah. 10. 10 tahun. Abdullah. Abdullah. Nah, 10 tahun. Abdullah benar tidak siap ke Madinah? Siap. Berarti tidak benar kalau enggak siap. Iya. Iya, siap ke Madinah. Untuk apa ke Madinah? Untuk apa? Menuntut ilmu. Iya, untuk menuntut ilmu syar'i. Tadi Rasulullah sabdanya apa? Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Ya, terjemahannya apa? Abdullah, terjemahnya apa? Depan, ya. Namanya siapa? Abdullah. Abdullah juga, Masya Allah. Berarti Abadillah. Di sini banyak namanya Abdullah, di jamak Abadillah. Hamba-hamba Allah. Umur berapa Abdullah? 10 tahun, berarti 7 tahun lagi insya Allah berangkat ke Madinah, ya. Siap? Siap. Menuntut apa? Menuntut ilmu. Ikhlas apa tidak ikhlas? Ikhlas. Iya. Abdullah, doanya Nabi Zakaria apa tadi? Kalau tidak paham Arabnya, terjemahannya. Kalau gampang, mudah padahal. Arabnya Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan. Sampai situ enggak apa-apa. Kelas 4 angkat tangan yang hafal. Ya. Tadi itu angkat tangan itu. Nah, itu. Nah, itu tadi. Itu yang kopiah putih itu. Ya. Terus, terus. Ya. Ayo. Terjemahkan. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Ya, sudah betul. Berilah aku anak yang soleh. Namanya siapa? Nabil. Nabil. Nabil. Nabil. Nabil usia berapa Nabil? Usia berapa? Usianya? 10. 10 tahun, berarti 7 tahun lagi berangkat ke Madinah, siap? Siap. Untuk apa? Menuntut ilmu. Ikhlas apa tidak ikhlas? Ikhlas. Karena Allah? Apa karena Abi? Karena Allah. Iya, kasih hadiah. Nabil dapat hadiah. Seperti namanya Nabil. Nabil orang yang cerdas, yang orang yang berakal. Nah, orang yang akalnya tajam, Nabil. Alhamdulillah. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 5. Angkat tangan kelas 5. Iya. Nah, kelas 5. Disebutkan dalam Al-Qur'an doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah di Al-Qur'an di ayat tadi, doa yang semestinya kita panjatkan kepada Allah, dan termasuk doa yang dipanjatkan oleh orang-orang mukmin kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami ya Allah istri-istri dan anak keturunan. Anak-anak keturunan yang menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah. Dzurriyatan di situ qurrata ayun, anak keturunan yang menjadi penyejuk mata hati, kata para ahli tafsir, adalah anak keturunan yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang soleh. Nah, anak kelas 5 angkat tangan yang bisa menjawab. Dzurriyatan, anak keturunan yang menjadi penyujuk mata hati itu yang bagaimana? Angkat tangan. Kelas 5. Nah, berarti usi seng perhatian. Nah, usi kurang perhatian apa yang disampaikan tadi. Kelas 6, angkat tangan yang bisa. Kelas 6 yang bisa. Kelas 3, ada yang bisa kelas 3? Tadi dzurriyatan, anak keturunan yang menjadi penyujuk mata hati yang bagaimana? Angkat tangan yang bisa. Yang bisa siapa angkat tangan? Seluruhnya. Ya. Ayo. Dzurriyatan, anak keturunan yang penyujuk menjadi penyujuk mata hati yang bagaimana? Yang soleh dan bertakwa. Iya. Siapa namanya? Abdul Razak. Abdul Razak umur berapa Abdul Razak? 14 tahun. 14 tahun. Berarti 6 tahun lagi atau 5 tahun lagi siap berangkat ke Madinah? Siap. Abinya nabung sampai dapat 70 juta. 4-5 tahun lagi kau usi berangkat ke Madinah, seng takut. Harus berani rial. Siap? Siap. Ya. Untuk apa ke Madinah? Untuk menuntut ilmu. Iya, ikhlas apa enggak ikhlas? Ikhlas Allah. Karena siapa? Karena Allah. Iya, hadiah. Siapa namanya tadi, namanya siapa? Abdul Razak. Abdul Razak. Jazakallah khair ya Abdul Razak. Naam. Zadakallahu hirsan wa ilman ya Abdul Razak. Kelas 3 angkat tangan semua. Iya. Masya Allah. Mana? Kok enggak ada angkat tangan kelas 3? Angkat tangan semua kelas 3. Nah. Ya, umur berapa? Usia berapa? 9 tahun. Siapa namanya? Siddiq. Hmm? Siddiq. Siapa? Siapa? Siddiq. Oh, Siddiq. Masya Allah, semoga Allah kasih kejujuran. Karena kejujuran itu mengarah pada kebaikan, kebaikan mengarah pada surga. Siddiq ya? Ya. Naam. Siddiq, usia berapa? Ya. Usianya berapa? 9. Berarti insya Allah 8 tahun lagi siap ke Madinah? Siap. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ikhlas apa enggak ikhlas? Ikhlas. Ikhlas karena siapa? Allah. Naam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa dhurriyatina qurrata a'yun. Anak keturunan yang menjadi penyujuk mata hati. Apa maknanya? Yang dijawab oleh Abdul Razak tadi persis. Berarti Siddiq belum bisa, tapi nanti tetap ada hadiahnya ya. Oh iya, nanti. Nah, siapa yang tahu kelas 3 ini? Angkat tangan yang tahu. Ya. Apa artinya? Anak yang soleh. Dan? Anak yang soleh. Dan? Soleh dan bertakwa kepada Allah ya. Ya. Siapa namanya? Abdurrahman, umur berapa? 9 tahun. Iya, berarti 8 tahun lagi berangkat ke Madinah. Siap? Siap. Untuk apa ke Madinah? Ikhlas apa enggak ikhlas? Ikhlas karena apa? Betul? Siap? Siap. Enggak takut? Enggak nangis? Enggak. Berarti abinya Abdurrahman nabung dapat 80 juta untuk berangkat ke Thalabul Ilm. Sekaligus daftar ke Jamiah Madinah, ya. Siap? Alhamdulillah, kasih hadiah. Terhormat, Masya Allah. Jazakumullah khair. Naam. Kelas 4 sudah. Kelas 5 sudah. Oh, belum kelas 5. Ya, kelas 5 angkat tangan. Yang belum kelas 4 atau kelas 5? Kelas 5 angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ya, kelas 5. Namanya siapa? Siapa? Mukbil. Mukbil. Nah, yang namanya Mukbil angkat tangan lagi, angkat tangan. Iya. Kelas berapa Mukbil? Kelas 3. Ini dulu, Mukbil ini dulu. Nah. Mukbil. Usianya berapa Mukbil? 11. 11 tahun berarti insyaallah 6 atau 7 tahun lagi berangkat ke Madinah. Siap? Siap. Siap. Untuk apa ke Madinah? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ilmu apa? Syar'i. Syar'i. Ikhlas apa enggak ikhlas? Ikhlas. Karena apa? Allah. Bukan karena abi? Bukan. Bukan karena umi? Bukan. Bukan. Murni karena Allah. Hukumnya apa Mukbil menuntut ilmu? Wajib. Siapa yang bilang? Rasul. Hadiah. Mukbil yang sana sekarang. Nah. Ya antum. Nah. Mukbil. Itu. Mukbil. Lah. Mukbil usia berapa Mukbil? 10. 10 tahun. Berarti abinya ini perlu ditarik sedikit. Nah, dikencengkan sedikit abinya Mukbil untuk lebih semangat memberangkatkan Mukbil ke Madinah. Untuk apa Mukbil? Ke Madinah. Main-main apa thalabul ilmi? Untuk ilmu. Menuntut ilmu. Ikhlas apa enggak ikhlas? Ikhlas. Siap Mukbil? Siap. Enggak nangis? Enggak. Enggak. Hukum menuntut ilmu apa Mukbil? Hukum menuntut ilmu. Wajib apa sunnah? Wajib. Iya, yang bilang wajib siapa Mukbil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukbil, kamu siap untuk tidak pegang HP Android? Siap? Siap. Karena mengganggu merusak, betul? Betul. Hadiah. Ya, abinya perlu dikencengkan nanti. Naam. Jazakallah khair Mukbil. Naam. Dapat, hah? Iya tak wana. Wes namanya mobil di dunia ini yang cukup terkenal adalah Syekh Mukbil. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, kami ini hati kami itu hidup sejuk tenteram ketika kami hidup di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, apa kata beliau? Kami ini kelaparan, kami ini compang-camping bajunya, tidak ada masalah. Yang penting agama kami, manhaj kami di atas manhaj Rasul, di atas al-haq, di atas sunnah. Kelaparan seng masalah, baju compang-camping seng masalah. Yang penting di atas sunnah, di atas manhaj yang hak. Syekh Mukbil, beliau seorang alim dan ahli hadis dan terkenal beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, jeli dalam urusan perawi hadis, ma'ruf terkenal kejelian beliau dalam ruwatul hadis, perawi hadis, ulama dari negeri Yaman, seorang yang alim, yang kata Syekh Robi hafizahullah wa ra'ah wa syafah, Mukbil, kata Syekh Robi, ad-dunya tahta rijlaih, Mukbil, dunia itu di bawah telapak kakinya. Sekian banyak kalangan hizbiyun merayu Syekh Mukbil untuk dibantu dananya, ditolak mentah-mentah. Ada Syekh Mukbil. Makanya semoga antum meniru Syekh Mukbil ya. Nah, antum juga. Nah, insyaallah. Kelas 5 sudah apa belum? Sudah semua berarti ya. Ini sudah jam 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal sekarang pertanyaan umum. Min fadlik, ana dibantu untuk mengecek siapa yang angkat tangan duluan. Ya. Sifatnya umum. Mana jawaban yang benar? Mana jawaban yang benar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul dan hamba Allah. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi dan rasul, bukan hamba Allah. Angkat tangan yang benar yang mana? Ya, ini. Nah, itu. Ya, berdiri. Berdiri. Namanya dulu sebelum Utbah. Utbah. Utbah umur berapa? 13 tahun. 11 tahun, berarti Utbah 7 tahun lagi berangkat ke Madinah. Siap? Siap. Untuk apa? Ikhlas apa enggak ikhlas? Ikhlas. Karena Allah. Ya. Jawabannya apa tadi? Seng panik. Seng panik, Utbah jangan panik. Tenang. Ayo, apa jawabannya tadi? Kita kasih kesempatan. Nah, ya apa? Kayaknya angkat tangan nih. Kayaknya berarti yang kedua, angkat tangan. Yang kedua, Fadol, siapa Gubernur? Anak enggak tahu siapa? Oh ini, ya. Itu tuh. Berdiri. Apa jawabannya? Benar. Oh, jawabannya apa? Jawabannya? Nah, berarti angkat tangan. Itu tuh. Ya. Nah, apa jawabannya? Berdiri. Iya. Rasulullah adalah nabi dan rasul dan hamba Allah. Nah, Rasulullah Nabi dan Rasul dan hamba Allah ya. Kasih hadiah. Siapa namanya? Oh, dia sudah tadi. Nabil. Dia sudah? Oh ya, tidak apa-apa kasih hadiah. Nah, tadi sudah ya, kasih hadiah lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Naam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ingat-ingat. "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu sekian derajat. Ingat-ingat ya, tak ulang. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu sekian derajat. Ingat-ingat ya. Sekarang kelas 1 dan kelas 2. Yang lain tidak boleh bicara. Kelas 1 dan kelas 2. Ingat-ingat. Soft sholat tahu. Yang paling baik bagi laki-laki dewasa di mana? Katakan. Diam. Ya. Namai Mujahid. Apa katanya? Oh, Mujahid. Ya. Mujahid umur berapa Mujahid? 6 tahun. 6 tahun berarti 10 tahun lagi, 11 tahun lagi berangkat ke Madinah, siap? Siap. Untuk apa? Menuntut? Menuntut iman. Iya, menuntut ilmu. Ya. Mujahid tadi namanya ya. Mujahid soft barisan sholat yang paling afdol bagi laki-laki di mana tempatnya? Soft barisan sholat bagi laki-laki yang paling afdol di mana tempatnya? Ya, yang diam. Mujahid. Oh iya, tika dia ya. Iya. Oh, belum sekolah. Di depan, di mana? Di kisar. Di mana katanya? Di kisar. Oh gitu ya, ya. Di depan. Kasih hadiah. Sebentar. Nah. Kelas 1, kelas 2. Perhatikan. Yang tadi ingat-ingat lo ya. Ayat tadi ingat-ingat ya. Kelas 1, kelas 2. Mana yang benar? Ini tolong perhatikan ini. Siapa yang angkat duluan? Belum. Mana yang benar? Anak-anak ketika ke masjid sedang sholat boleh bergurau. Itu pertama. Kedua, tidak boleh bergurau. Mana yang betul? Nah, ini. Ini dulu. Apa? Tidak boleh bergurau. Siapa namanya? Utbah. Subah? Betul. Utbah. Utbah tidak bergurau? Seng bergurau? Iya, seng. Hadiah. Insyaallah. Hati-hati yang lain. Seng boleh bergurau ketika sholat. Ya apa enggak? Nanti Ustaz Abu Farhan, Ustaz-Ustaz yang lain melihat lu Abdurrahman gurau. Nanti diginikan. Nah, ininya diginikan biar ingat. Oh iya, kata Ustaz Ahmad enggak boleh gurau. Nah, diingatkan. Tidak boleh apa? Bergurau ketika sholat benar apa salah? Iya, Masya Allah. Ya. Pertanyaan berikutnya, kelas 2, kelas 1. Ya. Siapa yang suka membantu uminya di rumah? Semuanya. Semuanya. Naam. Ya wis. Semua berarti membantu Umi baik apa jelek? Baik. Iya, baik. Naam. Berarti nanti dikasih hadiah semua. Nah. Wis, sekarang kembali ke kelas 3 dan 4. Kelas 3 dan 4. Ingat, kelas 3 dan 4. Siapa di antara antum ini yang hafalannya 8 juz? Angkat tangan. 8 juz. Kelas 4 dan 3 4 yang 8 juz. Angkat tangan yang hafal Al-Qur'annya 8 juz. Yang hafal Al-Qur'annya 7 juz. Yang hafal Al-Qur'annya 6 juz. 6 juz. Kelas 3 dan 4 yang hafalan Al-Qur'annya 6 juz. Berarti perlu adanya penataran ini. Seharusnya usia kelas 3 dan 4 ini sudah 7 juz setidaknya atau 10 juz. 3 dan 4, 7 lah, 7, 6, labas, 7. Ini tidak ada. Siapa yang hafalnya 5 juz? 5 juz. Siapa yang kelas 3 atau kelas 4 hafal Al-Qur'annya 5 juz? Kurang. Oh, jangan kelas 4. Kelas 3 kelas 4 tidak ada? Nah. Sekarang saya tanya, siapa yang 4 juz? Ini. Siapa namanya? Oh, tadi sudah ya, Abdul ya? Sudah kasih dapat hadiah? Nah, kasih hadiah. Tanya dulu namanya siapa? Siapa namanya? Abdullah. Abdullah. Usia berapa tadi? 10. Yang siap nuntut ilmu ke Madinah kan? Siap ke Madinah? Siap. Nuntut ilmu ya? Iya. Iya, iya. Hafalnya berapa juz tadi? 4. Asdia. Nabi dan Rasul. Rasul Allah ya. Rasul Allah kelas 4, kelas 3 ini. Rasul Allah ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Naam, Rasul Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabar kalian wahai Muhammad, sabar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Ulul azmi, tahu ulul azmi siapa? Rasul siapa namanya? Sebut dua aja. Ulul azmi siapa? Angkat tangan ya. Siapa? Siapa? Fadun. Kamu enggak bisa? Kau? Ose enggak bisa? Seng bisa? Nah, baik. Kita kembali ke kelas 5 dan 6. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar kalian wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Sebutkan sahabat rasul ulul azmi. Angkat tangan. Ya. Sebutkan. Ya. Sebutkan dulu siapa ulul azmi minar rusul. Dua. Lima. Lima? Mm-mm. Nuh, Nabi Nuh. Nuh. Nuh. Nabi. Atau empat boleh. Nabi Musa. Musa. Nabi Musa. Nabi Nuh, Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Iya. Nabi Ibrahim. Nabi Daud lagi ke Seng? Lah, Seng. Kurang dua. Nabi Adam, Seng. Nabi Ibrahim. Yes. Nah, terakhir Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Isa. Sudah tadi. Sudah? Sudah. Diulang, diulang. Ya? Diulang, diulang. Nabi Ul Azmi siapa aja? Nabi Nuh. Hmm. Nabi Ibrahim. Hmm. Nabi Isa. Hmm. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Musa? Iya. Nabi Muhammad? Iya. 100. Lah, siapa namanya tadi? Belum. Namanya siapa? Asril. Asril. Kok ya, pada tanggung-tanggung semua? Asrul, Asril, Nasrul, ya kan? Asril. Usia berapa Asril? 13. 13 tahun. Siap nuntut ilmu ke Madinah? Siap. Abinya berarti nabung dapat 80 juta. 7 tahun lagi, siap? Siap. Iya. Ikhlas apa enggak ikhlas? Ikhlas. Ikhlas karena apa? Allah. Seng boleh main HP? Siap? Siap. Iya. Karena HP merusak antum semua. Seng boleh main. Tadi disebutkan ayat apa tadi? 56 ini. Siapa yang bisa mengulangi ayat tadi? Angkat tangan ya, ini nih. Yuk. Kok enggak jelas. Oh, bukan fasbir. Bukan yang satunya, yang pertama tadi. Yang nuntut ilmu, yarfa'illahu alladziina aminukum. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Ayat itu. Angkat tangan yang bisa. Ya. Ini. Yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Iya. Orang-orang yang beriman oleh Allah diangkat derajatnya. Betul? Yang diberi ilmu sama apa enggak? Derajatnya. Apa lebih sedikit? Apa lebih? Tidak. Hah? Orang yang beriman diangkat derajatnya, betul? Sama. Yang diberi ilmu? Sama. Sama. Sama apa? Sama. Angkat tangan, sama apa tidak sama? Angkat tangan. Orang-orang yang beriman diangkat oleh Allah derajatnya, dan yang diberi ilmu darajat, sama apa enggak derajatnya? Yang kelas 5-6. Sama apa enggak? Hah? Sama apa enggak? Sama. Yang lain? Sama. Sama, yang lain? Ya. Hah? Dari sekian derajat. Apa-apa? Dari sekian derajat. Sama apa enggak? Sama. Sama. Yang lain? Ya. Sama, yang lain? 5-6, cepat. Sama. Sama, yang lain? Sama. Yang lain? Yang lain? Orang-orang yang beriman oleh Allah diangkat derajatnya, dan yang diberi ilmu dari mereka sekian derajat. Sama apa enggak? Sama. Hah? Tidak sama. Ini coba. Coba jelaskan kenapa tidak sama. Dari mana tidak sama? Bagaimana bahasanya tidak sama? Karena dia orang beriman. Apa katanya? Enggak. Orang-orang yang beriman oleh Allah diangkat derajatnya, yang diberi ilmu diangkat sekian derajat. Katanya enggak sama. Gimana enggak samanya? Dengarkan wahai abnai, Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman diangkat oleh Allah derajatnya, dan yang diberi ilmu sekian derajat lagi. Berarti yang diberi ilmu dari kalangan orang-orang yang beriman derajatnya lebih tinggi dibanding sekedar beriman kepada Allah. Betul? Nah, berarti waktu sudah 9:30. Nampaknya kita akhiri. Terakhir dari kami, yaitu kami berharap anak-anak kami yang ada ini dan orang tuanya, nah, untuk mendukung dan mengawal putranya untuk selalu thalabul ilm. Hindarkan dari hal-hal yang merusak akhlaknya. Salah satu yang merusak akhlaknya dan menurunkan semangat adalah HP Android. Dihindari. Banyak kerusakan anak-anak sebab megang HP Android yang belum saatnya. Nanti kita akan ulas insya Allah di jadwal yang sudah disiapkan oleh panitia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.